Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatun narju bihan najata yaumal qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim fa salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah يقول ربكم جل وعلا في محكم كتابه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين sidang jemaah Jumat أرشدكم الله pertama wajib bagi seorang mukmin untuk menjadikan Allah sebagai yang paling ia cintai. Sebab cinta merupakan bentuk ibadah yang paling besar yang tidaklah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati tentang sifat-sifat orang beriman. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, karena Allah merupakan al-khaliqul alam, pencipta alam semesta. Bukan saja menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, tetapi Allah tabaraka wa taala telah menciptakan apa-apa yang menjadi kebutuhan manusia. Firman-Nya, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh telah kami muliakan anak Adam dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari banyak makhluk-makhluk lainnya dengan kelebihan yang amat banyak. Setelah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajib seorang mukmin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau bukan hanya saja sebagai makhluk yang Allah pilih, tapi melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah banyak menerangkan kepada kita kebaikan, menerangkan kepada kita jalan ke surga, menerangkan kepada kita jalan-jalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Dan tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat yang seorang hamba lakukan kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterangan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun." Dan telah kami turunkan kepada engkau az-zikr, Al-Qur'an, agar engkau menerangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka, semoga mereka berpikir. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul merupakan cinta yang tidak bisa dipisah. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa alla yuhibbal mar'u la wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakra an ya'uda fil kufri ba'da an qadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukzafa bin nar." Ada tiga sifat yang apabila sifat ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Pertama adalah, hendaklah Allah dan Rasulnya menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya. Dan tidaklah ia mencintai seseorang kecuali karena Allah. Dan yang ketiga adalah, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dirinya dari kekufuran itu, sebagaimana ia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam neraka. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dengan membuktikan ketaatan kepada keduanya. Dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. "Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti ia pun dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kesempurnaan iman seseorang untuk menjadikan dirinya yang paling ia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling ia cintai daripada anaknya, daripada bapaknya, bahkan daripada segenap manusia. Rasulullah SAW dalam hadis ini menerangkan, ia mengajak, ia memerintahkan kepada umatnya agar dirinya menjadi orang yang paling ia cintai, bahkan daripada anak, bapak dan manusia semuanya. Dalam riwayat dikatakan bahwa Umar bin Khattab telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaik." Faqala Umar, "Fa innaka al-an ahabbu ilayya hatta min nafsi." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, dari segala sesuatunya, kecuali daripada diriku." Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, "Tidak ya Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku menjadi orang yang paling engkau cintai, bahkan dari dirimu." Umar berkata, "Sekarang ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan daripada diriku." Rasulullah SAW menjawab, "Al-an ya Umar." Sekarang ya Umar, benarlah Umar, sempurnalah imanmu ya Umar, ketika aku menjadi orang yang paling engkau cintai. Umar bin As radhiyallahu anhu, ketika dia belum masuk Islam, dia pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang paling ia benci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala beliau telah masuk Islam, "Lam yakun syakhsun ahabbu ilaihi minhu wala ajalla fi ainihi minhu." Tidak ada orang yang paling ia cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang paling mulia di mata Umar bin As selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Mas'ud, ini merupakan gambaran kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin As Mas'ud pernah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ya Quraisy, ya qaum, wallahi waqad wafattu ila Kisra wa ila Qaisar wal muluk, fama ra'aitu malikan yu'azzimu ashabuhu ma yu'azzibu ashabu Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Ya kaumku, ya orang-orang Quraisy, demi Allah, aku telah diutus ke Kisra, ke Kaisar, ke Kaisar, ke para raja-raja. Aku tidak melihat seorang raja yang diagungkan oleh para sahabatnya sebagaimana pengagungan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran merupakan bentuk kecintaan para sahabat sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cerita yang masyhur, bagaimana ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, mereka sembunyi di Gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepalanya di paha Abu Bakar. Tidur. Lalu keluarlah kalajengking mendekati kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedikit pun Abu Bakar tidak menggoyangkan, tidak menggerakkan kakinya sebab ia khawatir. Seandainya menggerakkan kakinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan terbangun dari tidurnya. Dengan cerita yang lain, ketika perang Uhud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam lubang, hujanan anak panah menghujani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat memagari beliau dengan tubuh mereka sehingga 3-4 para sahabat syahid ketika itu. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dengan kita? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, kewajiban kita adalah bagaimana mengamalkan syahadat Muhammad Rasulullah, mencintai beliau, membenarkan apa yang beliau katakan, mendahulukan sabda-sabda beliau daripada perkataan orang-orang lain, dan mencintai beliau, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa kullu mahabbatin wa ta'dhimin lil bashar innama tajuzu tabi'an li mahabbatillahi wa ta'dhimih." Setiap kecintaan dan pengagungan terhadap manusia tidak boleh dilakukan kecuali itu karena mengikut cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat arsyadakumullah jami'an. Setelah mentaati Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk membela dan mencintai orang-orang yang Allah dan Rasulnya cintai. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan sekedar berhidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ingatlah, melalui merekalah agama ini telah sampai kepada kita sekarang. Melalui merekalah jalan ke surga terang bagi kita. Melalui perjuangan merekalah petunjuk telah sampai di depan kita. Mereka orang-orang terbaik yang langsung Allah katakan kepada mereka, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian orang-orang yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Keluar di sini bukan kurut 3 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, 40 hari, tidak. Para sahabat yang langsung Allah katakan kepada mereka melalui nabinya mulia, "Kuntum khairu ummah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian perintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian cegah mereka kepada mungkaran. ilmu dan amalan mereka lebih utama jauh daripada kita. Lihat dalam ayat ini bagaimana Allah perintahkan kepada mereka, ta'muruna bil ma'ruf, engkau perintahkan kepada manusia kebaikan dan engkau larang mereka kepada kejahatan. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, tidak ada yang bisa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran kecuali orang-orang yang berilmu. Dan mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang setia mengikuti jalan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup pada masaku. Dalam hadis yang lain, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi pada masaku. Membenci mereka berarti membenci agama ini. Mencintai mereka berarti mencintai agama ini. Bagaimana kita membenci mereka? Sedangkan Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, ketika terjadi perpecahan, kita harus mengikuti cara beragama mereka. Dalam hadis yang sangat masyhur sekali, Rasulullah SAW bersabda, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qalu ya Rasulullah fa ma hiya? Qalu qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat menjawab bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Lalu Rasulullah merasa menjawab, mereka adalah ajarannya seperti ajaranku pada hari ini dan ajaran para sahabatku. Bagaimana kita akan mencaci maki mereka wahai kaum muslimin, sementara Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengikuti cara beragama mereka, ibadah mereka dan dakwah mereka. Lihatlah Rasulullah SAW bersabda, la tasubu ashabi fawalladhi nafsu muhammadun biyadih law anfaqo ahadukum misla uhudin zahaban ma balagwa mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku demi jiwaku yang berada di tangannya, seandainya salah seorang kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah sampai satu mud salah seorang infak kalian ataupun setengahnya. Hubus sahabatu din, hubus sahabah dinun wa imanun wa bugduhum kufrun wa nifakun. Mencintai para sahabat merupakan bagian dari agama ini dan bagian dari keimanan, dan membenci mereka merupakan kekufuran, bagian dari kekufuran dan bagian dari kemunafikan. Allahumma rizukna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqaribuna ila hubbik. Semoga bermanfaat. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Waradallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum bimanika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma gfil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtima'ah warzuqna ijtinabah. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. نصلي.